Mitra Bisnis, hasil quick count pemilu legislatif mengerucut pada 3 partai, PDIP, Golkar, dan Gerindra dengan calon presiden Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo. Masing-masing juga belum memiliki pasangan cawapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Profesor Cipta Lesmana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dona. Selamat pagi para pendengar FM yang saya hormati. Ya, Pak Cipta, ini kalau bicara Mitra Bisnis barangkali juga ingin mendengarkan ya, bagaimana analisa dari Anda sendiri untuk pemilihan presiden nanti? Siapa yang akan unggul dan pasangan siapa yang paling ideal nih, Prof? Ini pertanyaan ya, nggak bisa dijawab pada hari ini. Ini kan masih terus bergulir dinamika. Tadi Dona mengatakan 3 partai besar kan? Pemenangnya kan ya. Dengan 3 capres kan ya. 3 capres ini belum tentu yang sudah hampir pasti ya Jokowi capresnya PDIP. Abu Rizal Bakri belum tentu, Prabowo yang hampir pasti gitu loh. Ini karena sekarang sedang terus melakukan lobby-lobby terus ya untuk koalisi. PDIP juga harus berkoalisi, dia sendiri nggak bisa ya, Golkar demikian, Prabowo demikian ya. Nah, jadi sekarang lagi bicara-bicara, diskusi, negosiasi, lobby-lobby untuk membentuk koalisi. Nah kalau koalisi sudah terbentuk, nah baru diumumkan capres dan cawapres resmi dari partai-partai politik tersebut. Ya. Itu dulu jawaban saya. Baik, ya. Tapi bagaimana sih Pak kalau secara figur sendiri, calon presiden dalam pandangan Bapak, siapa figur yang paling tepat untuk memimpin negeri ini Pak? Sebetulnya semua tidak ada yang ideal. Ya, kalau saya boleh jujur, saya sudah 35 tahun sebagai pengamat politik. Jokowi pun bukan pemimpin yang ideal. Dia tidak menguasai permasalahan bangsa dan negara. Memang ibarat ujian, ujiannya itu nanti kan bulan Juli, terus ujian yang kedua itu nanti Oktober setelah dilantik sebagai presiden. Orang mau ujian masih ada waktu belajar, masih ada waktu belajar. Jokowi masih ada waktu untuk belajar, ya. Tetapi sampai hari ini kalau mau jujur, ya, seorang Profesor Cipta Lesmana pun belum tahu konsep Jokowi ini bagaimana. Kalau dia presiden mau dibawa kemana bangsa dan negara ini? Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya Jokowi efek tidak dahsyat lagi pemilihan legislatif 9 April yang lalu. Ya. Karena semua orang juga tidak tahu ini mau meraba-raba mau kemana gitu loh. Salahnya Jokowi. Mesti waktu itu dia sudah mulai ngomong aktif. Ya, kalau saya sebagai presiden, saya akan bawa Indonesia begini gitu loh, ya. Nah, ada yang mengatakan waktunya terlalu singkat. Megawati disalahkan. Kenapa pengumuman pencapres itu terlalu terlambat sehingga Jokowi enggak sempat kampanye, ya. Tapi klaim ini ada benar ada tidak benarnya, ya. Ya. Tidak benarnya adalah Jokowi sendiri tidak memanfaatkan waktunya untuk bercerita yang serius, ngomong yang serius. Kelemahan utama Jokowi kalau ngomong itu santai. Hey, Dona, ini masalah bangsa negara bukan masalah santai. Ini masalah yang maha serius. Saya sering mengatakan di depan TV, Indonesia ini ibarat pasien udah hampir lagi COVID. Hampir mati pasien ini. Permasalahan kita begitu serius. Semua di ekonomi, di politik, di hukum, kita menghadapi masalah yang maha serius. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul hebat, yang berani, yang tegas, yang punya visi misi. Nah, jawaban saya singkat saja. Kalau Dona mengatakan ini presiden yang mana yang paling bagus, yang paling idealis, saya menjawab dengan tegas, sebetulnya pada saat ini Indonesia tidak mempunyai pemimpin yang bagus, yang idealis, tidak punya. Baik, satu pertanyaan terakhir Prof, apakah akan ada 2 putaran atau bisa jadi 1 putaran saja untuk pelaksanaan pemilu Juli nanti? Ya, ini juga nggak bisa dijawab secara definitif, 1 putaran, 2 putaran, oke? Yang pasti Jokowi udah 99% maju, ya. Ibarat orang main tinju, siapa lawan Jokowi. Nobody knows. Oke, hampir dipastikan lawan Jokowi adalah Prabowo. Yang belum tahu, di belakang Prabowo siapa saja, di belakang Jokowi siapa saja. Ya, jadi satu putaran, dua putaran, sekarang ini tidak bisa dikatakan definitif. Kalau ada yang berani mengatakan dia bohong, dia tidak punya jam terbang yang tinggi, ya, saya katakan belum tentu satu putaran. Jokowi kuncinya siapa wakil presidennya, cawapresnya. Kalau dia salah pilih, ceblok Jokowi pasti kalah. Baik Prof, terima kasih atas kuncinya siapa calon wakil presiden Jokowi itu. Baik, okay. Baik Prof, terima kasih waktunya Prof. Selamat pagi. Ya, sukses untuk Anda Profesor Cipta Lesmana dan Mitra Bisnis. Demikian tadi perbincangan kami bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Profesor Cipta Lesmana. Saya Dona Oriza.